إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Contoh ibadah yang kita pelajari di kesempatan sebelumnya adalah al-inabah. Dan al-inabah secara bahasa artinya adalah ar-ruju', kembali. Di dalam syariat, inabah yakni injidzabul qalbi ila Allah fi kulli halah min halati, yaitu keterikatan, ketertambatan qalbu kepada Allah di setiap keadaannya. Di setiap keadaan hatinya selalu terikat, tertambat kepada Allah Ta'ala. Ketika membutuhkan sesuatu, qalbu kembali kepada Allah dan memohon kepadanya. Ketika terjatuh dalam dosa, qalbu segera kembali kepada Allah dalam bentuk bertaubat. Ketika menjalankan amal ketaatan kepada Allah, ya, juga ikhlas lillahi ta'ala, kembali kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan amalan kepada Allah. Dan di setiap keadaannya senantiasa teringat dengan Allah dan berzikir kepada Allah dengan qalbu yang diikuti oleh lisan. Ini adalah inabah, senantiasa kembali kepada Allah di setiap keadaan. Maka inabah adalah ibadah. Barang siapa yang hatinya selalu tertambat dengan sesuatu selain Allah, seperti inabahnya musyrikin kepada sembahan mereka yang berupa patung berhala atau arwah atau jin atau yang lain, di setiap keadaan senantiasa kembali kepada sembahannya. Barang siapa yang seperti itu, maka terjatuh dalam syirik akbar. Na'udzubillah. Penulis Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil bahwa inabah itu ibadah, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, serta berserah dirilah kepadanya. Wa anibu nah, Diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam ayat ini, wa anibu yakni biqulubikum, berinabahlah yakni dengan hati kalian kepada Allah, wa aslimu yakni bijawarihikum, wa aslimu berserah dirilah kepadanya yakni bijawarihikum, dengan anggota tubuh kalian. Sehingga dua ibadah yang disebutkan di dalam ayat dan diperintahkan, yaitu inabah serta Islam. Yang dimaukan dengan inabah adalah inabatul qulub, inabahnya batin, ya, inabahnya hati, dan ini merupakan amal qalbu. Kemudian wa aslimu, berserah dirilah kepada Allah, yakni dengan anggota tubuh kalian, sehingga ini merupakan sesuatu yang bersifat zahir, lahiriyah. Hati kalian berinabah kepada Allah, dan anggota tubuh kalian berserah diri kepada Allah dalam bentuk menjalankan ketaatan. Taat kepada Allah. Anggota tubuh kalian secara zahir, secara lahiriyah taat kepada Allah. Dan hati kalian ya, secara batin itu kembali kepada Allah. Ya, dengan tertambat dan terikat senantiasa atau selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita lihat ya, insyaallah cukup mudah menyimpulkan dari ayat ini bahwa inabah merupakan ibadah. Sangat mudah, yaitu bahwa Allah taala memerintahkan inabah, wa anibu, berinabahlah kalian. Perintah, dan perintah dari Allah menunjukkan Allah meridhai, mencintai dan meridhai perbuatan tersebut. Ya. Maka bisa kita terapkan pengertian ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ismun jami' di kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah yang berupa ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Jadi simpelnya seperti tadi, ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah. Karena Allah memerintahkan, maka pasti Allah mencintai inabah. Tidak mungkin Allah memerintahkan di dalam syariat ini suatu ucapan atau perbuatan yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhai, tidak mungkin. Maka kesimpulannya inabah adalah ibadah dan berlaku hukum tentang sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena inabah adalah ibadah, maka berlaku hukum ini. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Berarti orang yang berinabah kepada selain Allah, hatinya selalu tertambat kepada selain Allah, seperti musyrikin yang berinabah kepada sembahan mereka. Barang siapa yang seperti itu, maka dia terjatuh dalam syirik akbar, ya, yang mengeluarkan dari Islam. Na'udzubillah. Berikutnya adalah dalil contoh ibadah yang lain, yaitu isti'anah, memohon pertolongan. Beliau al-muallif penulis rahimahullah mengatakan, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Dan dalil isti'anah, dalil isti'anah itu ibadah, adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu, kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, beristi'anah. Wa fil hadith, dan di dalam hadith disebutkan, idza sta'anta fasta'in billah. jika engkau beristianah memohon pertolongan, fasta'in billah, maka beristianahlah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Beliau menyebutkan dua dalil, satu ayat dan satu hadis. Adapun isti'anah sendiri, ya, pengertiannya cukup jelas. Isti'anah itu dengan pola istif'al, masuk di dalam bab istif'al, ya, dengan huruf-huruf tambahan hamzah wasal, hamzah kemudian sin dan ta, yang memberikan makna talab, permintaan, permohonan. Seperti istighfar berarti memohon maghfirah, ampunan. Ya. Nah, di sini isti'anah berarti memohon al-aun. Isti'anah maknanya adalah talabul aun, memohon pertolongan seperti yang kita terjemahkan tadi. Memohon pertolongan. Nah. Dan isti'anah, ya, dan isti'anah diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, memiliki dua dasar. Isti'anah itu memiliki dua dasar, dua landasan, pangkal. Yang pertama adalah ats-tsiqah. Yang pertama adalah ats-tsiqah, rasa percaya. Ya, rasa percaya kepada pihak yang dimintai pertolongan. Ya, tidak mungkin seorang meminta tolong kepada suatu yang tidak dia percayai bisa menolongnya. Pangkal atau dasar yang kedua adalah al-i'timad alaih. Al-i'timad alaih. Ya. Bersandar, bersandar. Ya. Kepada pihak tersebut, bersandar kepada pihak yang dimintai pertolongan. Jadi di samping thiqah percaya bisa membantu, demikian juga dia bersandar dan menyerahkan, berserah, menyerahkan urusan kepada pihak tersebut. Nah, terkadang ada seorang yang percaya kepada orang yang lain bisa membantunya, tapi dia tidak menyandarkan urusannya kepada orang tersebut, dia tidak minta pertolongan. Dalam keadaan dia yakin atau percaya orang itu bisa membantu sebenarnya. Ya, sehingga tidak terwujud apa yang dinamakan dengan isti'anah. Sehingga isti'anah itu terwujud ketika ada dua hal ini. Ats-tsiqah, ya, rasa percaya pihak tersebut bisa membantu. Dan yang kedua adalah i'timad alaih, bersandar kepada pihak tersebut. Kemudian al-isti'anah, memohon pertolongan, diterangkan oleh para ulama terbagi menjadi beberapa macam. Al-isti'anah sebagaimana diterangkan oleh para ulama terbagi menjadi beberapa macam. Ya, ada yang membaginya menjadi dua macam, ya, secara singkat, sederhana atau simpel. Dan ada yang membaginya menjadi beberapa macam. Tapi intinya sama. Ya, yang membagi menjadi dua macam itu hanya menyederhanakan. Yang membaginya menjadi beberapa macam, ya, itu dalam rangka merinci, memberikan perincian yang lebih lanjut, yang lebih detail. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, syarah Thalathatil Usul, menerangkan bahwa al-isti'anah terbagi menjadi lima macam. Lima macam. Karena beliau memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Ya, bisa antum lihat bagi yang megang syarahnya. Syarah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Macam yang pertama adalah al-isti'anah billah. Al-isti'anah billah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah. Ya, seorang hamba ketika beristianah, memohon pertolongan kepada Allah, tentu diiringi dengan unsur-unsur ibadah. Ya, yaitu at-tadhallul hubban wa ta'dhiman. Orang yang minta tolong kepada Allah, ya, mestinya, ya, dia, ya, apa, menyertai hal itu dengan unsur-unsur ibadah. Merendah kepada Allah, ya, mohon pertolongan kepada Allah sambil merendah kepada Allah. ya, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. At-tadhallul hubban wa ta'dhiman. Naam. Maka ketika itu, macam yang pertama ini, isti'anah billah, ya, hukumnya adalah ibadah. Ya, merupakan ibadah. Jadi macam yang pertama adalah isti'anah kepada Allah. Ya, atau bisa juga dikatakan isti'anah ibadah. Isti'anah yang merupakan ibadah. Ya. Isti'anah macam yang pertama ini, yang mengandung unsur-unsur ibadah, jika ditujukan kepada selain Allah, maka berlaku hukum sarful ibadati li ghairillahi syirk. Memalingkan, mengalihkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Ya, seperti yang berulang kali, sangat banyak kita ulang-ulang, firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang menyeru, beribadah, ya, bersama Allah, ya, kepada sembahan yang lain bersama Allah, dan seterusnya, hukum dari Allah adalah innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Allah yang menghukuminya kafir. Allah menghukumi siapa saja yang memalingkan ibadah kepada selainnya dengan hukum kafir. Maka kesyirikan yang dimaksud adalah syirik akbar, syirik besar. Kemudian, macam yang kedua, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, yaitu al-isti'anah bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih. Ya, isti'anah memohon atau meminta pertolongan kepada makhluk. Ya. Di dalam perkara yang dia sanggupi. Jadi memang disanggupi oleh makhluk. Dan umumnya makhluk menyanggupinya, sanggup. Jadi perkara-perkara yang mudah. Bukan hanya Allah yang mampu melakukannya, yang mampu menolongnya di dalam perkara tersebut. Nah, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ala hasabil musta'ani alaih. Bergantung di dalam perkara apa. Ya. Dia meminta tolong. Ya. Perkara yang baik, minta tolong dalam perkara yang baik, ya, atau perkara yang buruk, atau perkara yang mubah-mubah saja. Maka beliau menerangkan, macam yang kedua ini, dari segi hukumnya terbagi menjadi tiga. فَإِنْ كَانَتْ عَلَى بِرٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لِلْمُسْتَعِينِ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُعِينِ. Ya, jika ya, di dalam perkara kebajikan, ya, minta tolong, minta bantuan dalam perkara kebajikan. Ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Meminta ta'awun alal birri wa taqwa dalam hal kebajikan. Maka, hukumnya apa? Ya, hukumnya, kata beliau, ya, dilihat dari kedua belah pihak. Pihak yang meminta tolong, beristi'anah, dan pihak yang dimintai tolong. Ya. Terkait dengan pihak yang meminta tolong, itu hukumnya boleh. Boleh seseorang meminta bantuan di dalam kebajikan. Ya, tolong saya mau melakukan amalan ini atau program ini program yang positif, baik. Ya, barangkali antum berkenan untuk membantu. Nah, bagi pihak yang meminta tolong, ini hukumnya jaizah, boleh-boleh saja. Boleh. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang menolong atau membantu, yang diharapkan menolong dan membantu. Hukumnya, yakni hukum dia memberikan bantuan adalah masyru'ah, disyariatkan. Jadi syariatkan, beliau mengatakan masyru'ah, disyariatkan, padahal istilah disyariatkan ini mencakup dua hukum, bisa wajib, bisa sunnah. Ya. Karena yang namanya syar'i atau disyariatkan masyru' itu bisa disyariatkan dalam arti wajib, wajib itu kan disyariatkan, atau disyariatkan dalam arti hukumnya sunnah, sunnah kan juga disyariatkan. Intinya adalah disyariatkan, minimalnya sunnah, dan bisa jadi wajib, tergantung ya keadaan, demikian juga perkara apa yang ya dimaksudkan. Sehingga kesimpulannya, ya, jika meminta tolong di dalam perkara kebajikan, maka hukumnya boleh bagi pihak yang meminta tolong, meminta bantuan, dan hukumnya, hukum membantu, ya, bagi pihak yang membantu adalah masyru'ah, disyariatkan, entah sunnah atau wajib. Dalilnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ini perintah dari Allah, ta'awanu. Ya, tolong menolonglah. Bantu membantulah. Ya, di dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini perintah dari Allah. Dan perintah itu kan bisa wajib, bisa sunnah, walaupun hukum asalnya wajib. Tapi kalau dirinci kan memang ada yang sunnah. Kalau dirinci dalam bab ini, bantu-membantu itu kan gak semuanya wajib. Bantu-membantu dalam kebajikan ada yang sunnah. Sehingga setidaknya hukumnya adalah sunnah dan bisa menjadi wajib tergantung keadaannya. Sebab diperintahkan oleh Allah untuk bantu-membantu. Kemudian, hukum yang kedua, masih macam yang kedua. Macam yang kedua tadi adalah isti'anah, meminta tolong, memohon pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dia sanggupi. Keadaan yang kedua atau hukum yang kedua adalah dalam perkara dosa, itsm, di dalam perkara dosa, maksiat, minta tolong dalam perkara maksiat. Maka hukumnya adalah haram bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang meminta tolong, haram dia meminta tolong. Ya. Dia melakukan keharaman itu saja ya, haram juga. Dia melakukan maksiat, haram, dosa. Apalagi dia meminta tolong. Ya. Permintaan tolong itu juga dosa tersendiri. Demikian pula bagi pihak yang menolong. Dia diharamkan untuk menolong dan membantu. Dalilnya sangat jelas. Ya. Kalimat di dalam ayat yang sama, kelanjutan ayat tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini larangan, dan larangan itu ya pada asalnya dibawa kepada hukum haram. Jangan, wala ta'awanu, dan janganlah kalian bantu membantu, tolong menolong ya di dalam dosa. Ya, wal 'udwan, dan kezaliman atau perbuatan melampaui batas. Kemudian keadaan yang kedua adalah di dalam perkara mubah. Tolong menolong dalam perkara mubah. Di dalam perkara mubah. Bukan perkara kebajikan. Ya, albir. Ya, juga bukan dalam perkara dosa. Kata beliau, fahya ja'izah lil musta'in. Wal mu'in, lakinnal mu'in qad yuthabu ala dharika thawabal ihsan ilal ghair. Wa min thamma takunu fi haqqi masyru'ah. Hukumnya, ya, hukumnya adalah boleh meminta tolong di dalam perkara yang mubah, hukumnya adalah boleh. Ya, bagi pihak yang meminta tolong, memohon pertolongan. Demikian pula bagi pihak yang menolong, boleh menolong. Akan tetapi, kata beliau, pihak yang menolong bisa jadi mendapatkan pahala ihsan karena dia berbuat baik kepada orang lain. Ya. Sehingga disyariatkan. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja menolong, tapi mengingat di sana ada pahala ihsan, sehingga menjadi disyariatkan bagi orang tersebut, pihak yang dimintai pertolongan. Kita lanjutkan dengan macam yang ketiga. Ya, macam yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari macam-macam isti'anah, adalah al-isti'anah bimakhluqin hayyin hadirin ghairi qadir. Ya. Memohon pertolongan, isti'anah, kepada makhluk hay, yang masih hidup. Kepada makhluk yang hidup. Hadir, hadir. Dia ada di tempat. Ya, bukan makhluk hidup tapi ghaib. Malaikat atau jin atau mungkin manusia tapi di kejauhan dan tidak ada ya sarana komunikasi yang memadai seperti zaman dahulu. meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dan hadir, ghairi qadir, namun tidak mampu, ya, namun tidak mampu memberikan pertolongan. Ya. Maka hukumnya apa? Kata beliau, fahadihi laghbun. Maka ini adalah ya, perbuatan sia-sia. Ya, sia-sia, ya, semacam ya percuma, perbuatan sia-sia percuma. Ya, la ta'ila tahta, enggak bermanfaat. Seperti orang yang meminta tolong kepada orang lain yang lemah untuk membawa sesuatu yang berat, ini tolong bawakan. Ini berat ini, saya juga keberatan, tolong bawakan ini benda-benda atau barang-barang ini, percuma. Naam. Juga apa? Meminta tolong misalkan ya kepada seorang yang tidak mampu berenang agar menyelamatkan dirinya yang nyaris tenggelam, ya percuma juga. Dalam keadaan dia tahu orang itu enggak bisa berenang, tapi tolong-tolong. Ya, padahal yang ada di tempat itu misalkan hanya orang tersebut, ya gimana lagi? Percuma meminta tolong kepada orang tersebut, lahun, kecuali kalau diharapkan ada orang lain yang mampu menyelamatkan, mampu mendengar, mampu berenang, yang diharapkan bisa menolongnya, itu perkara lain lagi. Intinya meminta tolong kepada orang yang tidak mampu, ya itu adalah lahu, perbuatan yang percuma, enggak bermanfaat. Kemudian macam yang keempat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah al-isti'anah bil amwat atau bil ahya ala amril ghaib la yaqdiruna ala mubasharatih. Isti'anah, memohon pertolongan kepada mayit, ya, kepada mayit, ya, orang yang sudah meninggal, ya, bil amwat, ya, secara umum, jadi memohon apapun sudah, walaupun perkara-perkara yang sepele, tapi memohon, dia mohon kepada mayit. Padahal itu perkara sepele. Ya, bukan perkara-perkara besar. Ya. Perkara-perkara besar yang sulit untuk tercapai, kemudian dia memiliki harapan besar kepada mayit. Bukan. Ya. Walaupun perkara sepele, tapi dia memohonnya kepada mayit. Nah, ini yang dimaukan di sini. Memohon pertolongan kepada mayit, ya, dalam atau secara umum, ya, dalam perkara apapun, au bil ahya ala amril ghaib. Ini masih macam yang keempat, kelanjutannya kata beliau, au bil ahya ala amril ghaib la yaqdiruna ala mubasharati. Atau ya, kepada orang yang hidup, orang yang masih hidup. Ya. Di dalam perkara yang ghaib atau tidak mampu mereka lakukan, perkara yang besar yang tidak mampu dan tidak mungkin mereka lakukan. Ya. Kalau kepada mayit, memohon pertolongan kepada mayit, itu dalam semua perkara masuk dalam macam yang keempat ini. Entah memohon pertolongan dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Atau demikian juga masuk dalam macam yang keempat ini, memohon pertolongan kepada orang yang masih hidup tapi perkaranya besar. Kalau perkara yang sepele kan tadi mungkin masuk ke macam yang kedua. Ya, perkara yang sepele mudah bisa dilakukan. Tapi ini perkara besar tidak bisa dilakukan, tidak mampu dilakukan oleh makhluk tersebut walaupun masih hidup. Nah, yang mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya kata beliau, fahada syirkun li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqid anna liha ula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Maka ini adalah kesyirikan, memohon pertolongan kepada mayit, ya, dalam perkara apapun, perkara besar maupun perkara kecil, ini syirik. Demikian juga memohon pertolongan kepada orang yang masih hidup tetapi perkaranya besar, ya, perkara besar, misalkan apa memohon pertolongan, ya, agar mendapatkan apa, misalkan mendapatkan mungkin mendapatkan keturunan atau mendapatkan yang lain, mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, kan minta tolong, tolonglah saya biar sukses, ya, dalam arti Ya, kesuksesan ini bukan semata-mata dibantu apanya begitu, tapi supaya benar-benar sukses dan lancar dalam semua urusan. Padahal itu perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, lancar di semua urusan. Ya, atau dalam perkara-perkara yang lain, intinya perkara yang besar, nampak tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesyirikan li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin. Sebab tidak mungkin terjadi isti'anah semacam itu kecuali ya, dari seorang yang meyakini bahwa orang tersebut, bahwa makhluk tersebut, entah yang masih hidup atau sudah meninggal, yang dimintai tolong, memiliki tasarrufan khafiyan, memiliki ya, kekuasaan, ya, kekuasaan dan pengaturan yang tersembunyi, yang samar di alam ini. Jadi memiliki keyakinan. Keyakinan itulah yang menyebabkan isti'anah macam ini menjadi syirik. Ya, memiliki keyakinan terhadap mayit. Mayit ini memiliki kekuatan. Masih bisa mengatur. Ya, masih bisa mengatur. Ya, mengatur. Ya, hal-hal yang sebenarnya itu masuk ke dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini bahwa orang yang masih hidup ini ya memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bisa ya melampaui batas-batas ya sebagai manusia, mampu menolongnya dalam perkara yang besar yang tidak mungkin dilakukan oleh keumuman manusia. Nah, ketika memiliki keyakinan-keyakinan semacam itu, ya, maka isti'anahnya menjadi syirik disebabkan keyakinan tersebut. Kemudian macam yang kelima adalah al-isti'anah bil a'mal wal ahwalil mahbubah ilallahi ta'ala wa hadhi mashru'ah bi amrillahi ta'ala. Macam yang kelima adalah isti'anah, memohon pertolongan ya, dengan amal salih, memohon pertolongan dengan amal salih ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani amal saleh kita sendiri, kita melakukan amal saleh ya sambil menjadikan itu sebagai ya apa sebab sebagai sarana untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kata beliau masyru'ah, disyariatkan. Sebab diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Carilah pertolongan, carilah bantuan dengan as-sabr, dengan kesabaran dan sholat. Dengan kesabaran kita akan terbantukan di dalam banyak urusan. Dengan mengerjakan sholat kita akan terbantukan di dalam urusan-urusan kita. Jadi lebih mudah. Ya, karena kita terbantu. Ya, terbantu dengan apa? Dengan sholat kita. Akan menjadi sebab lebih mudah. Ya, menjadi sebab kelancaran urusan kita. Demikian juga as-sabr, kesabaran. Kesabaran itu juga membantu kita di dalam setiap urusan kita. Nah, ini disyariatkan, ya, seperti yang beliau katakan, memohon pertolongan atau mencari bantuan ya dengan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu tidak hanya sabar dan salat, amal soleh yang lain ya kita niatkan sebagai bentuk atau sebagai sebab kita agar kita terbantukan di dalam urusan-urusan kita. Nah, ini beberapa macam al-isti'anah, lima macam isti'anah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, isti'anah kepada Allah atau isti'anah yang mengandung unsur ibadah, dan yang kedua adalah isti'anah bil makhluk dalam perkara yang dia sanggupi, yang umumnya disanggupi oleh makhluk, itu hukumnya sesuai dengan dalam urusan apa? Sesuai dengan perkaranya. Bisa jaiz, bisa mubah, bisa haram, bisa ya disyariatkan bagi orang yang dimintai bantuan. Macam yang ketiga adalah isti'anah dengan makhluk yang masih hidup dan hadir di tempat namun tidak mampu, ini percuma. Macam yang keempat adalah isti'anah dengan orang-orang yang sudah meninggal, atau isti'anah kepada orang-orang yang masih hidup dalam perkara yang besar, yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, maka ini adalah syirik. Ya, sebab pasti yang mendasarinya adalah keyakinan-keyakinan tertentu kepada makhluk-makhluk tersebut. Macam yang kelima adalah al-isti'anah bil-a'mal, isti'anah dengan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil yang menerangkan bahwa isti'anah itu adalah ibadah. Tentu yang dimaksud adalah isti'anah macam pertama, yaitu firman Allah taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ya, iyyaka na'budu. Ya, kata para ulama, ini memberikan makna al-hasr atau pembatasan. Sebab ini objeknya, yaitu iyyaka, ini kan objek. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Objeknya didahulukan. Padahal dalam susunan kalimat, susunan aslinya, yang namanya objek itu diakhirkan. Ya, objek itu diakhirkan, berarti ada fi'il dengan fa'il dulu, setelah itu baru maf'ul bih atau objek. Hanya saja terkadang susunannya diubah untuk memberikan makna-makna tertentu yang dimaukan. Di antaranya adalah al-hasr, pembatasan. Seperti dalam ayat ini. Sehingga makna iyyaka na'budu adalah hanya ya, pembatasan. Hanya kepadamu dan tidak kepada selainmu kami beribadah ya Allah. Demikian juga kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Ini syahidnya. Ini kalimat yang dimaukan di dalam pembahasan kita, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu, seperti tadi pembatasan, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, bagaimana caranya menarik kesimpulan dari ayat ini ya, bahwa isti'anah itu adalah ibadah, isti'anah itu bisa menjadi ibadah ya. Cara menarik kesimpulannya ya, di antaranya yang pertama adalah Allah ya memerintahkan kita untuk mengikhlaskan isti'anah. Isti'anah hanya kepada Allah berarti kan ikhlas. Isti'anah hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah berarti kan ikhlas. Isti'anah itu ikhlas hanya kepada Allah. Nah, pertanyaannya perbuatan yang wajib diikhlaskan itu berarti ibadah atau bukan? Ya, ibadah. Perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah, makan, minum, tidur itu tidak wajib diikhlaskan. Karena itu memang bukan ibadah. Makan itu harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Kenapa wajib ikhlas? Padahal itu ibadah. Padahal itu perbuatan biasa, bukan ibadah. Minum juga, tidur juga. Kenapa harus diikhlaskan? Yang wajib diikhlaskan, ya, dimurnikan niatnya hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala adalah amalan-amalan yang ibadah saja. Ya, di sini ya Allah menyebutkan dengan kalimat yang bersifat pembatasan. Ya, membatasi isti'anah itu hanya kepada Allah. Ikhlas berarti ibadah karena wajib diikhlaskan. Kemudian sisi yang kedua, ya, sisi yang kedua menarik kesimpulan dari ayat ini, isti'anah adalah ibadah. Ya, adalah Allah memerintahkan kita ya untuk membacanya. Allah memerintahkan kita untuk membaca ayat ini ya di setiap sholat. Di setiap sholat. Ya. Dalam rangka berdoa kepada Allah. Dalam rangka berdoa dan semisalnya. Intinya adalah Allah memerintahkan kita agar kita selalu beristi'anah kepadanya. Allah memerintahkan kita agar kita selalu beristi'anah kepadanya dengan membaca ayat ini di setiap sholat. Bahkan di setiap rakaat sholat. Berarti Allah memerintahkan kita secara tidak langsung. Ya, Allah memerintahkan kita untuk selalu beristi'anah. Ya. Selalu beristi'anah kepada Allah di dalam sholat. Bahkan di setiap rakaatnya, setiap rakaat kan harus membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah ini sekedar bacaan saja? Bukan. Ini mengandung ya permohonan juga, mengandung unsur doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sangat jelas bahwa isti'anah itu adalah ibadah, karena diperintahkan oleh Allah untuk kita ulang-ulang, terkhusus ayat ini atau surat Al-Fatihah ini. Nah, dan di sana mungkin ada sisi-sisi yang lain. Intinya jelas bahwa Allah mencintai perbuatan isti'anah. Maka isti'anah itu adalah ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian, ya. Dalil yang kedua adalah hadis. Beliau mengatakan wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Bagaimana menarik kesimpulan dari hadis ini? Bahwa isti'anah itu ibadah, sangat mudah. Ya, karena yang semisal ini sudah pernah kita pelajari mungkin beberapa kali, berulang kali. Fasta'in billah. Ya. Cara menarik kesimpulannya adalah karena Nabi SAW memerintahkan isti'anah kepada Allah. Memerintahkan isti'anah kepada Allah. Menunjukkan bahwa isti'anah itu dicintai oleh Allah. Kalau ada yang menanyakan, tapi kan Nabi SAW yang mengatakan bukan Allah dalam Al-Quran, jawabannya Nabi itu menyampaikan dari Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Ya. Dan beliau tidak berucap dari hawa nafsunya, ya, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, kepadanya. Berarti فَاسْتَعِنْ billah ini adalah perintah dari Allah juga, perintah dari Nabi. Sama saja perintah dari Allah. Berarti Allah memerintahkan isti'anah. Jika Allah memerintahkan isti'anah, pasti Allah mencintai isti'anah tersebut. Tidak mungkin Allah memerintahkan di dalam syariat ini perbuatan yang tidak dia cintai. Nah, ketika Allah mencintai isti'anah, berarti isti'anah itu adalah ibadah, masuk di dalam definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka tidak boleh ditujukan isti'anah tersebut kepada selain Allah, ya, sebab bisa menjadi syirik akbar. Baik. Kita lanjutkan dengan contoh atau dalil contoh ibadah berikutnya, yaitu isti'adah. Ya. Ini masih kita bahas tentang contoh-contoh ibadah dan dalil-dalilnya. Ini untuk mempertegas, ya, bahwa hal-hal ini atau perbuatan-perbuatan ini adalah ibadah. Ya. Sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Beliau mengatakan wa dalilul isti'adzati, dan dalil isti'adzah qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, kepada pencipta subuh atau pencipta cahaya subuh. Al-Falaq yakni as-subh, waktu subuh atau cahaya subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbun nas, kepada Rabb manusia. Terkait dengan pengertian isti'adzah, ya. Sama dengan pembahasan tentang pengertian isti'anah, ini masuk di dalam bab istif'al. Ya, di dalam ilmu sharaf, barangkali ada yang sudah mempelajarinya. Ya, ini masuk dalam bab istif'al dengan huruf-huruf tambahan hamzah wasal, i, kemudian sin, kemudian ta. Yang seringkali memberikan makna tolab. Huruf-huruf tambahan ini memberikan makna tolab. Tolab artinya tuntutan. permintaan atau permohonan, menuntut, meminta, memohon. Maka isti'adah maknanya atau pengertiannya adalah talabul audh atau talabul i'adah. Ya, talabul i'adah min makruhin. Ya, isti'adah yaitu talabul i'adah, memohon atau meminta perlindungan min makruh, ya, dari ya sesuatu yang dibenci atau ditakuti. Dibenci atau ditakuti, memohon perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Nah, diterangkan oleh para ulama di dalam isti'adzah, ya, di dalam isti'adzah memohon perlindungan, ya, ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi zahir, amal zahir, sisi lahiriah. Ketika memohon pertolongan, ya, di sana ada dua sisi, dan sisi yang pertama adalah sisi lahiriah. Yakni lahiriah kita secara lahiriah, ya, secara lahiriah kita meminta atau mencari atau memohon perlindungan kepada pihak lain. Itu kan lahiriahnya. Apa mohon perlindungan diam saja, mohon perlindungan tapi diam saja, kan enggak mungkin. Berarti secara lahiriahnya ada upaya, ya, mencari, ya, mencari atau memohon perlindungan agar dilindungi. Sisi yang kedua adalah amal batin. Di dalam isti'adzah ada sisi yang kedua, itu amal batin, sisi batin. Batin yang dimaksud tentunya adalah qalbu atau hati. Ya. Ketika seseorang beristi'adzah, ya, maka di sana ada sisi batin, yakni hatinya, hatinya itu bersandar, ya, bersandar, bertumpu, ya, kepada pihak yang dia harapkan perlindungannya. Jadi hatinya itu bersandar, ya, hatinya itu bersandar, mengarah menuju kepada pihak yang dimintai perlindungan. Pasrah, ada unsur memasrahkan, ini hatinya. Hatinya benar-benar bersandar, terserah, pasrah. Bagaimana lagi? Ya, saya sendiri tidak bisa menyelamatkan diri, saya butuh perlindungan. Akhirnya memasrahkan keselamatannya kepada pihak tersebut. Nah, kata para ulama, isti'adah, ya, isti'adah, jika, ya, apa, mengumpulkan dua sisi ini atau dua unsur ini, dua sisi atau dua unsur ini, yaitu sisi lahiriahnya mencari atau meminta perlindungan dan sisi batinnya pasrah kepada pihak tersebut, menyerahkan keselamatannya kepada pihak tersebut. Jadi ada sisi lahiriah dan sisi batin. Jika isti'adzah, ya, menggabungkan dua sisi ini, maka, ya, semestinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak boleh kita memasrahkan keselamatan kita secara batin, ya, secara hati. Dan tidak boleh memasrahkan keselamatan kita bersandar hati kita, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isti'adzah, sekali lagi, jika menghimpun atau mengumpulkan dua sisi ini, sisi lahiriah dan sisi batin, maka isti'adzah yang semacam ini, ya, hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh beristi'adzah semacam ini kepada selain Allah. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada makhluk, ya, jangan sampai ada sisi batinnya. Ada sisi batinnya. Maka isti'adzah kepada makhluk yang diperbolehkan, atau isti'adzah yang diperbolehkan kepada selain Allah, adalah isti'adzah yang hanya berupa amal zahir, amal lahiriah, tanpa amal batin. Yakni hanya mungkin secara lisan atau secara perbuatan kita mengungkapkan meminta perlindungan, ya, atau secara perbuatan kita mencari perlindungan walaupun enggak disebut dengan lisan, tapi kita perbuatannya nampak, ya, sedang mencari perlindungan. maka boleh secara lahiriah saja. Adapun batinnya, kita ingat, ini ada kemiripan dengan pembahasan tawakal. Adapun batinnya tidak boleh ya menyerahkan urusannya, dalam hal ini adalah urusan keselamatannya, kepada selain Allah. Urusan keselamatannya itu hanya boleh ditujukan atau hanya boleh dipasrahkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita pelajari pembahasan tentang apa? Kebergantungan, ya. At-ta'alluq, kebergantungan kepada selain Allah itu ada berapa macam? Ada kebergantungan kebergantungan yang syirik akbar, ada kebergantungan yang syirik asghar, dan juga ada kebergantungan yang boleh-boleh saja. Ya, tapi itu kebergantungan lahiriah saja yang diperbolehkan. Adapun batin, maka tidak boleh batin kita bergantung dan bersandar, berserah diri atau menyerahkan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'adzah yang hanya berupa amal zahir, mencari atau memohon perlindungan secara lahiriah saja, adapun batinnya pasrah dan tawakal kepada Allah, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan kepada makhluk. Isti'adzah semacam ini diperbolehkan kepada makhluk. Boleh kita mencari atau memohon perlindungan kepada makhluk dalam keadaan batin kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan macam-macam isti'adzah. Dan beliau menyebutkan beberapa macam secara lebih rinci. Adapun para ulama yang lain mungkin lebih singkat, hanya menyebutkan dua macam atau tiga macam isti'adzah. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa isti'adzah ada beberapa macam. Beliau menyebutkan ada 4 macam isti'adzah. Setelah kita memahami tadi prinsip isti'adzah, ada 2 sisi atau 2 unsur. Macam isti'adzah yang pertama adalah isti'adzah kepada Allah. Isti'adzah kepada Allah. Bisa dikatakan ini adalah isti'adzah ibadah. Ini isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini disyariatkan dan diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbun Nas. Macam yang kedua adalah al-isti'adzah bi sifatin ka kalamihi wa 'azamati wa 'izzatihi. Beristi'adzah meminta perlindungan dengan sifat Allah. Nah, ini faedah tambahannya dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Meminta perlindungan dengan sifat Allah. Maksudnya kita menyebutkan sifat Allah di dalam permohonan perlindungan yang kita sebutkan, yang kita ungkapkan. sebagai contoh, berlindung dengan sifat Al-Izzah, keperkasaan atau kemuliaan Allah. Atau berlindung dengan sifat kalam, kalamullah. Sifat kalamullah. Kalam yakni berbicara. Sifat Allah berbicara. Ini diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beristi'adzah dengan kalimat-kalimat Allah. Yakni dengan firman Allah, dengan kalamullah. Beliau mengatakan apa? Atau menyebutkan doanya yaitu a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan, kejelekan, kejahatan semua makhluk yang Dia ciptakan. Ini berlindung dengan kalimat Allah. Nah, ini diperbolehkan dan jangan difahami atau apalagi dibayangkan bahwa kalimat Allah atau kalamullah itu terpisah dari Allah. Ini diperbolehkan karena berlindung dengan sifat Allah sama saja kita berlindung kepada Allah. Sebab sifat Allah itu tidak terpisahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu meyakini bahwa sifat-sifat yang disebutkan, sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam dalil itu maksudnya adalah sifat yang terpisah dari Allah. Begitu. Ya, itu sulit sekali untuk ya terfahami. Sifat pisah dari pemilik sifat itu. Enggak, gimana itu? Enggak mungkin. Ya. Seperti wajah. Ya. Ya kan enggak terpisahkan sebagaimana pada makhluk. Makhluk punya wajah, apakah terpisahkan wajahnya? Kan tidak. Wajah Allah ya ada pada Allah, tidak terpisahkan dari Allah. Sebagaimana wajah makhluk juga ada pada makhluk, tidak terpisahkan dari makhluk tersebut. Sehingga ketika kita berlindung dengan sifat dari satu sifat dari sifat-sifat Allah, sama saja kita berlindung dengan Allah. Ya, sehingga diperbolehkan. Nah, contoh lainnya adalah berlindung dengan keperkasaan Allah. A'udzu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ruqyah bagaimana di antaranya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih. Aku berlindung dengan ya kemuliaan Allah atau keperkasaan Allah dan kudrahnya. Ya, dan kekuasaannya atau kemampuannya. Ya, ini sifat izzah dan sifat qudrah. Ya, dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Ya, ini ketika ada sakit, berdoa seperti itu. Ya, kita meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain. Ya, ya meruqyah diri sendiri lah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Atau berlindung dengan keridhaan Allah. Keridhaan Allah berarti sifat Allah juga. A'udzu biridhaka min sakhatik. Sampai ada ya doa yang warid. A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu. Kemudian macam yang ketiga adalah isti'adzah dengan mayyit. Nah ini, isti'adzah dengan mayyit. Atau ya makhluk yang hidup atau makhluk yang hidup yang tidak hadir dan tidak mampu ya melindungi, tidak mampu melindungi dalam perkara tersebut. Ya, meminta perlindungan dari musibah, meminta perlindungan kepada makhluk dari apa? Dari bencana. Misalkan terjadi gempa bumi, longsor, apa tsunami, ya. Tapi meminta perlindungan kepada makhluk, lindungilah ya Syekh, wahai wali fulan, ya. Ya Husain, lindungilah saya dari ya musibah ini, dari bencana ini. Mana bisa? Enggak bisa. Perkara-perkara yang semacam ini. Maka ini hukumnya adalah syirik. Ini hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik akbar. Karena isti'adah itu adalah ibadah. Orang yang meminta perlindungan kepada mayit, ya pasti mengandung unsur-unsur ibadah. Merendah, mengagungkan, memuliakan. Nah, dan ingat, ya, apa, memohon perlindungan kepada makhluk dalam bentuk seperti ini yang syirik, ya, itu adalah perkara yang mungkar, ya, sampai-sampai beberapa jin yang beriman kepada Nabi SAW mengingkari perbuatan tersebut dan bercerita, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada manusia-manusia, orang-orang dari manusia yang berlindung kepada ya beberapa jin dari berlindung kepada jin-jin. Fazaduhum rahaqa, ya, lalu jin tersebut menambahkan kelemahan kepada mereka. Ini jadi beberapa jin ada yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengingkari beberapa kemungkaran diantaranya adalah ini. Memohon perlindungan kepada jin. Ya, jinnya sendiri yang mengingkari. Dulu ada orang-orang manusia-manusia yang memohon perlindungan kepada jin. Ya. Dan sebagai faedah, memohon perlindungan kepada jin. Memohon perlindungan ini ya bisa dengan kalimat-kalimat yang sederhana kan. Ya mbah gitu ya mungkin. Kan begitu ya. Mbah. Atau apa sih biasanya ngomongnya. Nah, itu mohon perlindungan sebenarnya itu. Mohon perlindungan kepada jin. Mohon perlindungan kepada jin disebutkan di dalam ayat ini efeknya sangat besar. Mafsadahnya besar. Fazaduhum rohaqo. Ini efeknya. Fazaduhum rohaqo. Apa makna fazaduhum rohaqo? Setidaknya ada tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama, fazaduhum rohaqo. Maknanya adalah jin itu menambahkan kelemahan kepada manusia. Jadi manusia yang minta perlindungan kepada jin justru bertambah lemah. Bukannya tambah kuat. Saya sudah dilindungi jin. Punya khodam misalkan. Ya, atau mungkin saya sudah mempersembahkan suatu kepada jin di suatu tempat. Sehingga di tempat itu saya aman. Ya tidak, justru semakin lemah. Rohak itu artinya lemah. Kata para ulama, rohak itu kelemahan yang tidak hanya dalam batin. Rohak itu adalah kelemahan batin yang berefek pada kelemahan tubuh. Saking lemahnya batin dan hati, hatinya lemah sekali. Lemah, takut, dan seterusnya. Ya, saking takutnya, saking lemahnya hati, sampai fisiknya juga terbawa yang lemah. Ya, seperti mereka yang bermain dengan jin itu, na'udzubillah, ya, bisa kita lihat mereka itu nampak. Ya, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu, nampak mereka itu lemah fisiknya. Pernah antum lihat ya? Gak pernah. Orang yang bermain itu punya jimat banyak, kemudian fisiknya lemah gitu. Pernah lihat? Gak tahu. Ada. Ya. Dan itu ada. Dan ada yang sampai dirukyah-rukyah oleh ikhwan-ikhwan kita itu ada. Wah, lemah sekali. Sampai dianggap seperti orang yang tidak waras. Ya, sampai tidak waras. Saking lemahnya. Dan gak kuat melakukan pekerjaan itu gak kuat. Tapi setelah dirukyah dan seterusnya, alhamdulillah jadi kuat lagi. Dan kita berusaha untuk menanamkan tauhid, ya, kebergantungan hanya kepada Allah, ya, dan seterusnya jumatnya dihancurkan, dibakar, jadi lebih kuat lagi. Bisa bekerja lagi normal, alhamdulillah. Normal dalam arti bisa bekerja tapi masih lihat. Itu, lihat jinnya kan, diganggu. Intinya adalah tadi, efek yang pertama atau penafsiran yang pertama adalah tadi, jin itu akan menambahkan kelemahan, justru semakin lemah. Lemah hatinya ditambah sampai pada kelemahan fisik. Orang yang sangat takut itu kan biasanya sampai lemah fisiknya. Saking takutnya. Jadi lemes, kan begitu ya. Kemudian penafsiran yang kedua, fazaduhum rohaqo, maknanya adalah manusia yang minta perlindungan tadi, manusia tersebut ya menjadikan jin itu bertambah angkuh. Jadi rohak di sini ditafsirkan dengan angkuh. Utu, semakin angkuh. Ini juga sangat jelas dan nyata. Ya, bukti, banyak buktinya. Ketika seseorang itu merendah, mohon perlindungan kepada jin, apakah jinnya jadi takut? Enggak. Wah, ternyata manusia ini lemah juga ya. Kan begitu mungkin. Akhirnya semakin diganggu. Ya, jinnya tambah berani. Tambah angkuh, sombong kepada manusia itu. Berbeda dengan manusia yang bertauhid, seorang mukmin, muwahid yang kuat, ya jin itu takut. Ya, tentu kita ingat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melewati suatu jalan, pasti jin-jin yang ada di jalan tersebut menyingkir, cari jalan yang lain. Ya kan? Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut. Karena tauhidnya kuat. Tapi kalau menyerahkan diri kepada jin, berlindung kepada jin, justru jinnya itu akan semakin angkuh. Kemudian penafsiran yang ketiga, fazaduhum rohaqa. Yani jin itu menambahkan dosa kepada manusia, membuat manusia bertambah dosanya. Minta perlindungan kepada jin, maka jin itu menjadikan manusia bertambah dosanya, semakin bertumpuk-tumpuk dosanya. Mungkin dengan bisikan-bisikan, mungkin dengan ini. Na'udzubillah. Intinya, ini macam yang ketiga. Macam yang ketiga adalah isti'adah dengan mayit. Atau isti'adah dengan makhluk, kepada makhluk yang masih hidup tapi tidak mampu, tidak dalam perkara-perkara yang tidak mungkin disanggupi dimampui oleh makhluk, hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian macam yang keempat, dan ini yang terakhir ya, macam yang keempat adalah isti'adzah dengan makhluk ya, dengan makhluk yang memungkinkan. Dengan makhluk yang memungkinkan ya, untuk melindungi. Memungkinkan untuk melindungi, memberikan perlindungan. Bisa berlindung kepada manusia, kepada seorang, tolong saya lindungi saya ini, ada orang yang jahat, atau tolong lindungi saya dari apa. Atau berlindung dengan tempat-tempat tertentu yang bisa menjadi sebab dia selamat. Misalkan banjir bandang, ya akhirnya dia berlindung ke loteng. Itu kan berlindung juga. Dan ini istiadahnya bukan dengan ucapan ya, mungkin masa mengucapkan suatu ke tempat, ke loteng kan gak mungkin. Tapi maksudnya istiadah di sana adalah tolap, mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Ini kan amal zahir saja, lahiriah. Nah ini hukumnya adalah boleh, ya, karena suatu hal yang sifatnya wajar, ya, sifatnya wajar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seperti itu. Man wajada malja'an au ma'adan falya'udzbih. Barang siapa mendapati tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Naam. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan mungkin atas waktu yang juga cukup panjang. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.